Oke sahabatku semuanya, semuanya saya yang sudah hadir di sini. Satu request lagu akhir sebuah cerita. Kanan bisa lambaikan tangan kembali goyang yo. Tak sanggup lagi diriku besarkan untuk hidup bersamamu. Tak mampu lagi diriku paksakan untuk tak pergi darimu. Walau sesungguhnya diriku ini teramat sayang padamu, dan sejujurnya aku menyadari tiada wajah. Apa sih ya mas? Tadi diriku melupakanmu, menghapuskan bayanganmu. Tak mudah pula bagi diriku untuk tak sudah kasih atensi, terima kasih. Tak sanggup lagi diriku bertahan untuk hidup bersamamu. Tak mampu lagi diriku paksakan untuk tak pergi darimu. ku berbersama lu.